Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan hambanya mendapatkan keberuntungan. Dia pula yang menunjuki hamba-hambanya jalan-jalan menuju keberuntungan dan kebahagiaan. Hanya melalui jalan Allah Subhanahu wa taala saja seorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Kemudian di antara kasih sayang Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah umat manusia, di masyarakat jahiliyah yang tidak mengerti jalan-jalan keberuntungan, diutus di tengah mereka Ar-Rasul Al-Karim, Rasul yang mulia, untuk menjelaskan kepada manusia jalan-jalan keberuntungan, mengingatkan mereka apa yang mereka tidak mengetahui sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, maka barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, jalan itu ada pada Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada jalan keberuntungan selain Al-Kitab wa sunnah. Tidak akan ada jalan kebaikan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah kecuali apa yang telah disebutkan di dalam dua wahyu ini, Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya jalan kebahagiaan adalah dengan seorang membersihkan dan mensucikan jiwanya. Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, ayat ini adalah ayat dalam surah Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya jalan keberuntungan adalah dengan membersihkan jiwa. Dan ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Diawali dengan Allah bersumpah dengan matahari. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Iya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, tidak hanya sekali sumpah, namun 11 sumpah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah Asy-Syams, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan bumi, bersumpah dengan langit. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya membersihkan jiwa adalah perkara yang sangat agung, membersihkan jiwa adalah perkara yang sangat besar, yang dengan itu seorang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya, mengotori jiwa adalah sebab kebinasaan, sebab kerugian. Allah berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh binasa orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan membersihkan jiwa? Yang dimaksud dengan membersihkan jiwa, bahkan aslu tazkiyatun nufus, pokok jiwa itu akan dibersihkan adalah dengan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Inilah perkara yang asas, perkara yang pokok agar jiwa itu bersih, agar jiwa itu mendapatkan kesucian, yaitu seorang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 23 tahun berdakwah di tengah manusia, memerintahkan manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatut tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memberikan sedikit pun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk itulah kita diciptakan di muka bumi ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Berdoa hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rukuk, sujud dan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kepada batu, apakah itu kepada pohon-pohonan, apakah kepada orang soleh sekalipun, atau kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, dan ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin, la syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan meninggalkan semua syirik adalah sebab keselamatan. Oleh karena itu, suatu saat ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada seorang pemuda, ra'a rajulan wa fi yadihi halqatun min sufrin. Rasul alaihi salatu wassalam melihat seorang pemuda di tangannya memakai gelang dari kuningan. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma hadihi? Apa gelang ini? Kenapa engkau memakai gelang ini?" Kata pemuda itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Minal wahinah ya Rasulullah, saya pakai ini karena wahinah." Wahinah adalah sebutan penyakit di masa jahiliyah yang menimpa tangan seseorang sehingga tangan tersebut menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan. Maka orang tadi memakai gelang tadi dengan maksud agar sembuh penyakit yang ada pada tangannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inziha, lepas gelang itu." Apa kaitannya antara gelang dengan kesembuhan dengan tangan itu? Tidak lain karena ada kecondongan jiwa, ada ketawakalan yang tidak seharusnya diberikan kepada makhluk seperti azimat atau jimat-jimat dan yang semisalnya. Apa kaitannya gelang itu dengan keberuntungan? Apa kaitannya cincin itu dengan keberuntungan? Tidak ada, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecuali karena ada kecondongan yang tidak diperbolehkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nabi mengatakan kepada pemuda ini, inzi'ha, lepas gelangmu, fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sungguh, apa yang engkau pakai itu tidak akan mendatangkan kebaikan, justru engkau akan semakin mendapatkan kelemahan dan kehinaan. Kemudian Nabi mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Nabi mengatakan, sungguh kalau kamu mati dalam keadaan masih memakai gelang itu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ini dalil bahwasanya melepaskan diri kita dari ketergantungan kepada selain Allah, kepada jimat-jimat atau segala sesuatu yang digantungkan adalah sebab keberuntungan. Karena tauhid adalah aslu tazkiyatun nufus, asl, asas dan pokok agar jiwa kita menjadi bersih. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tawakal kita, ibadah kita. Sebaliknya, ketika seorang melakukan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sungguh kalau engkau mati dalam keadaan masih memakai gelang ini, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, inilah asas dasar dari bersihnya jiwa. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya dalam kehidupan ini untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan jiwa-jiwa kita dari kesyirikan. Nas'alullah assalam wal afiyah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhan fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Semua ketaatan kepada Allah, semua jenis ibadah kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebab bersihnya jiwa. At-taharah, bersuci, al-wudu, wat-tayammum, wal-ghusl adalah sebab seorang mendapatkan kesucian jiwa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang maknanya, tidaklah seorang berwudu kecuali akan keluar dosa-dosanya. Ketika dia mencuci wajahnya, akan keluar dosa-dosanya bersama dengan tetesan air yang terakhir ketika dia mencuci wajahnya. Demikian pula ketika dia mencuci tangannya, akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama dengan air tadi dan bersama dengan tetesan-tetesan yang terakhir dari air yang digunakan untuk berwudu. Iya, at-taharah, berwudu, tayammum, al-ghuslu adalah amalan-amalan ibadah yang menjadikan seorang mendapatkan kesucian. Demikian pula as-salat, salat lima waktu adalah amalan yang dengannya seorang akan mendapatkan kesucian jiwa. Az-zakah, was-siyam, wal-hajj, wal-umrah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-hajj wal-umrah yanfiyani al-faqra wal-dhunub kama yanfil kiru khabat al-hadidi wal-zahabi wal-fiddati au kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya haji dan umrah keduanya akan membersihkan jiwa atau membersihkan seorang dari kefakiran dan juga dari dosa-dosa, sebagaimana api akan membersihkan kotoran-kotoran pada emas, pada besi dan pada perak. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Intinya, semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari ibadah-ibadah, apakah itu zikir, doa, tilawatul Quran, berjalan ke masjid, berada di masjid, melakukan amalan menuntut ilmu, semuanya adalah amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dan menjadikan seorang mendapatkan kebersihan jiwa dan kesucian jiwa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Namun amalan-amalan itu tidak akan membersihkan jiwa kecuali jika dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dan dilakukan dengan keikhlasan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, ikhlas atau tauhid adalah asas dari tazkiyatun nufus. Dan di akhir khutbah yang kedua ini, kita ingatkan bahwasanya sebagian manusia berusaha untuk mencari kesucian jiwa, namun dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketahuilah bahwasanya upaya-upaya itu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan mendatangkan kesucian jiwa, namun justru akan menjadikan kotornya jiwa. Semisal seorang meniatkan dengan berpuasa seumur hidupnya dengan niat untuk mensucikan jiwanya, ini tidak akan mensucikan jiwa, karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak memperbolehkan untuk seorang berpuasa seumur hidup. Demikian pula ketika seorang berusaha untuk mensucikan jiwanya dengan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia tidak akan makan daging, dia tidak akan makan makanan yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan dengan dalil agar saya lembut hatinya, agar saya bersih hatinya. Mengharamkan apa yang Allah halalkan yang seperti ini tidak akan menjadikan seorang mendapatkan kesucian jiwa. Namun kesucian jiwa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bersungguh-sungguhlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang ada di dalam keduanya segala sebab-sebab dan jalan-jalan seorang untuk mendapatkan kesucian jiwa, dan tidak akan seorang mendapatkan kekurangan ketika dia mempelajari keduanya. Pasti dia akan mendapatkan jalan-jalan itu dan selalu mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesucian jiwa, kekokohan jiwa, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam doa beliau, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.